إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتابة باب كارو باب 36 باب النفقة على الحياة باب tentang nafkah kepada keluarga. Ya. An-nafaqatu 'ala al-'iyal. Wajibnya memberi nafkah kepada keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah istri, anak, dan siapapun yang memang selama ini dia tanggung. Ya, maka orang yang di luar rumahnya, misalnya keponakan, sepupu, yang memang bukan tanggungan dia, itu lain lagi. Tapi kalau dia memang sanggup menanggung nafkahnya, sepupu dia atau paman dia ada di rumah dia, maka itu termasuk bagian darinya. Ya, tarik, nggak ada. أوجب الإسلام على الرجل النفقة على عياله. Islam mewajibkan kepada seorang laki-laki rajul untuk memberi nafkah kepada keluarga. Jadi bukan istri yang wajib, bukan anak yang wajib. Yang wajib adalah laki-laki, suami. Bagaimana kalau suami itu penghasilan pas-pasan, sementara istrinya kaya raya, maka tetap yang wajib memberikan nafkah, menanggung biaya makan, minum, bayar listrik, bayar telepon, dan seterusnya adalah suami. Istri tidak wajib. Walaupun uangnya banyak, penghasilannya jauh lebih besar 10 kali lipat dari suaminya, tetap yang wajib adalah suaminya. Istri tidak wajib. Min ahlihi wa waladihi wa abidihi wa man ya'uruhu. Siapa yang wajib dia tanggung itu? Istrinya, anaknya, hambanya. Ya, maka ketika disebut hamba, itu bukan zaman dulu saja. Ya, bukan zaman dulu saja. Oh, ini zaman dulu, sekarang kan enggak ada budak. Betul. Tetapi nanti akan ada. Nanti akan ada lagi perbudakan. Maka Syekh Salim dengan kedalaman ilmunya menyebutkan di sini, walaupun hari ini tidak ada budak, tetap saja dibawakan. Min ahlihi wa waladihi wa abidihi. Istrinya, anaknya, budak-budaknya. Maka ketika budaknya kehausan, kelaparan, tidak berpakaian, tidak bisa nutup aurat, maka dia berdosa. Yang punya budak itu berdosa. Ya, karena pakaiannya si budak, minumnya si budak, makannya si budak adalah kewajiban tanggungan yang punya itu. Ya, sekali lagi hari ini sedang tidak ada perbudakan, bukan tidak ada lagi, sedang tidak ada, nanti akan ada. sahil sabda Nabi batal. Nabi mengatakan antaridal amatu rabbataha. Setelah di akhir zaman akan ada budak-budak perempuan yang melahirkan tuan. Berarti akan ada perbudak. Ya, dan memang Islam tidak pernah mengharamkan perbudakan. Islam tidak pernah menghilangkan perbudakan. Yang ada perintah untuk memerdekakan budak. Siapa yang melanggar satu pelanggaran, misalnya zina di siang hari bulan Ramadan, maka wajib baginya memerdekakan budak. Barang siapa yang bernazar, bersumpah akan melakukan sesuatu tapi dia tidak jalankan, maka dia wajib membayar kifarat berupa memerdekakan budak. Tetapi tidak ada satupun dalil bahwa Islam mengharamkan, menghapuskan perbudakan. Lihat di awal-awal surat Al-Mu'minun. Di awal-awal surat Al-Mu'minun. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang mukmin wajib menjaga kemaluannya, farjinya, hawa nafsunya, kecuali kepada istri-istrinya dan budak-budak perempuannya. Ayat ini berlaku sampai hari ini, berlaku sampai akhir zaman. Ya, tidak pernah ayat ini tidak berlaku, tidak mansukh. Maka ketika budak itu dilarang, tidak boleh, haram, tentu ayat ini batal. Padahal ayat ini tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa ayat ini batal. Dan tidak ada ayat lain yang membatalkan ayat ini. Tidak ada satupun hadis yang memansukh ayat ini. Ayat ini tetap berlaku. Ya. Maka ketika kaum muslimin memenangkan negeri kafir, misalnya Timur Timur atau Papua Nugini dan seterusnya, kemudian penduduknya, perempuannya dijadikan budak, maka itu adalah halal. Itu adalah halal. Itu aturan Islam. Itu ghanimah. Itu rahmat Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin, para da'i, tidak boleh takut mendakwahkan hal ini. Menyuarakan dengan lantang hal ini. Ya, tidak boleh menyembunyikan ajaran. Wala yaqabuna law masalaim. Tak dengan alasan takut dicela. Takut nanti Islam dicela. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dalam menjalankan syariat, tidak boleh takut celaan. Dan memang seperti itu kaum muslimin. Ya. Ah, beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir hanya bicaranya saja. Perbudakan, penjajahan, dihapuskan di muka bumi itu hanya omongan saja. Kenyataan lebih daripada budak. Apa yang mereka lakukan terhadap tawanan kaum muslimin di Guantanamo, di Irak, di Afghan dan seterusnya, ini lebih dari perbudakan. Ya, itu mereka. Kaum muslimin terus terang, perbudakan boleh, tapi menyiksa budak, memukul budak, haram. Bahkan berpakaian, minuman, makanan harus sama dengan budak. Ya, nah kita baca dulu hadisnya, bagaimana Abu Dzar dilihat oleh para tabi'in, pakaiannya sama persis dengan budaknya. Ya, sampai warnanya, sampai coraknya yang dipakai hari itu. Ketika ditanya kenapa begitu, Abu Dzar menjawab, ini ajaran Nabi, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan seperti agama Nasara. Hanya teorinya saja, ngomongnya saja. Kalau ditampar pipi kanan, berikan sekalian pipi kiri. Ajaran yang mereka teriakkan kasih sayang, perdamaian. Ya. Tapi kenyataannya apa yang mereka berbuat terhadap kaum muslimin di Ambon, di Poso, di Bosnia dan seterusnya. Ya, sedangkan kaum muslimin istiqomah dengan ajaran ini. Ya, melantangkan ajarannya, didakwahkan. Ya. Maka sangat tidak benar para dai yang tajammul membagus-baguskan ajaran Islam dengan cara menyembunyikan yang hak. Kemudian ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang pertama, surat Al-Baqarah 233. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Dan bagi al-maulud lahu, anak-anak yang lahir untuknya, yang dimaksud di sini orang itu melahirkan anak kita. Siapa yang melahirkan anak kita? Siapa? Iya, istri kita. Maka disebutkan rizquhunna, domirnya hunna. Ya, bukan hum atau hu. Ya. Artinya perempuan-perempuan yang telah melahirkan anak-anakmu, maka rizkinya ditanggung oleh engkau, oleh suaminya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, begitu juga pakaiannya, minumannya, semuanya dengan cara ma'ruf. Ma'ruf yang dimaksud di sini satu akar kata dengan urf, ain, ra, fa. Ya, maka yang dimaksud dengan bil ma'ruf ini sesuai dengan urf. Sesuai dengan urf. Urf di satu tempat seperti apa, maka syariat Islam mengajarkan seperti itu. Apa yang tidak diatur oleh Al-Qur'an, apa yang tidak ditetapkan oleh hadis, apa yang belum menjadi kesepakatan sahabat, apa yang tidak bisa dikiyas. Sementara tidak ada pendapat dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Misal tentang safar sering kita bahas. Ini dikembalikan kepada urf. Kemudian tentang mahar. Berapa mahar mas kawin yang harus diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya? Maka Al-Qur'an, sunnah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada yang menentukan. Maka dikembalikan kepada Allah. Ya. Al-Qur'an tidak ada, hadis tidak ada, ijma' sahabat juga tidak ada. Berapa dinar, berapa dirham? Ya, kalau kawan berapa, kalau janda berapa? Kalau hidungnya mancung berapa, kalau pesek berapa, enggak ada. Enggak ada. Maka dikembalikan kepada urf. Urf itu, ya bagaimana yang pantas. Bagaimana yang pantas. Ya, seorang anak presiden, nikah, ngasih maharnya, perangkat, alat sholat. Pantaskah? Ya, tidak pantas anak presiden untuk maharnya begitu. Ya, tentu tidak berdosa. Tentu halal. Tetapi dikembalikan kepada urf. Ya. Anak konglomerat ya tentu ya besar mahar. Gitu. Karena mahar memang sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Bukan sesuatu yang sakral, kata orang keliru. Bahwa mahar itu sakral. Maka mushaf Al-Quran, mukena, jilbab, perangkat alat sholat, ini tidak ada dalil sama sekali. Mahar lihat di zaman Nabi. Ketika ada seseorang ingin pisah dari suaminya, kata Nabi, ya boleh kamu pisah sama suamimu kalau belum dijima, kalau memang kau gak suka, kalau memang kau dipaksa oleh bapakmu, tapi kembalikan tanah itu. Nah, kembalikan tanah yang telah diberikan oleh suamimu kepadamu. Tanah itu sebagai apa? Mahar, mas kawin. Di zaman Nabi, orang yang kaya, maharnya apa mas kawinnya? Tanah. Tanah. Tentu bukan tanah pengki, dua pengki, bukan. Tanah yang dimaksud tanah, berapa meter, berapa hektar kata kita ya. Gitu. Jadi berharga, sesuai dengan urf. Begitu juga nafkah. Nafkah sesuai dengan urf. Ya. Maka ya tidak sesuai dengan urf dan menyimpang dari syariat ini. Orang yang kaya raya, orang yang jutawan, miliarder, tetapi memberikan nafkah kepada anak istrinya bakhil, pelit, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Ini semakna dengan ayat berikutnya, surat At-Talaq ayat 7. Liyunfik du ta'atin min ta'atik. Hendaklah orang yang mempunyai sa'ah, keluasan, kemampuan, harta, memberikan apa yang dia mampu. Waman kudiru alaihi rizku. Dan orang yang mampu memberikan rizki dalam jumlah tertentu. Ya. Fal yunfik mimma atahullah. Hendaklah dia menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Dia infakkan. Maka dari sini kita tahu bahwa infak itu adalah segala harta yang telah kita keluarkan. Sering orang bertanya, apa perbedaan infak, sedekah, zakat, wasiat, hibah. Ya, tentang hibah kita tahu, hadiah. Biasanya dalam jumlah yang cukup berharga. Kemudian wasiat. Wasiat pesan seseorang untuk memberikan hartanya kalau dia sudah mati. Itu wasiat. Jadi kalau aku mati, berikan 1/10 hartaku untuk si fulan. Ini wasiat. Jadi berikan nanti kalau sudah mati. Nah, tentang wasiat ada hukumnya masing-masing. Ya, tidak boleh dari 1/3, tidak boleh mewasiatkan kepada anak, pada istri, untuk bapak, untuk ibu, tidak boleh. Ahli waris tidak boleh. Kemudian sedekah, kita tahu apa itu sedekah. Zakat, ini sedekah yang wajib. Kemudian infak. Infak segala sesuatu yang telah kita keluarkan. Itu infak. Untuk anak istri kita, untuk orang miskin, untuk semua. Pokoknya ya hibah, ya sedekah, ya zakat, ya wasiat, ya semuanya itu adalah infak. Jadi harta yang kita keluarkan. Ya. Bahkan untuk kita makan sendiri itu infak. Maka disebutkan di akhir surat Al-Furqan tentang ciri-ciri hamba Allah yang Maha Ar-Rahman wa Ibadur Rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Orang yang ketika menginfakkan hartanya itu tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Jadi pertengahan. Ini untuk apa? Untuk dirinya tentunya yang dimaksud. Kalau untuk orang lain, ya semakin banyak sedekah, semakin bagus. Ini untuk dirinya. Ya, ini ciri-ciri hamba Allah yang rahmat. Jadi kalau dia makan misalnya, tidak terlalu bakhil, tidak terlalu boros. Ya, makan berdua, habis berapa? 400.000. Tentu ini boros. Sering kita dengar itu kan? Padahal yang dimakan biasa. Karena menang tempatnya. Gengsi dan seterusnya. Ini wajib kita hindari. Ya, apa enggak melihat itu yang pada miskin, yang kelaparan, ya beras mahal, nasi apa? Nasi aking dan seterusnya, apa enggak dengar itu? Ya, apa enggak takut hadis sahih Ibnu Hibban, siapa yang tidur kekenyangan sementara dia tahu tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, maka dia tidak akan mencium bau surga, dia tidak akan masuk surga. Ancaman keras. Ya. Tentu yang dimaksud tidak akan masuk surga ketika orang seperti dia sudah masuk surga. Ya, gara-gara dia tahu itu. Ya, bukan berarti tidak masuk surga selamanya. Kalau dia beriman, kalau dia sholat, kalau dia tidak syirik, tentu akan masuk surga. Yang maksud tidak akan masuk surga ketika orang-orang seperti dia sudah masuk surga. Ya, dia enggak masuk surga dulu karena apa? Karena tadi mendiamkan saudaranya dalam keadaan kelaparan sehingga tidak bisa tidur. Ya, itu boros namanya. Jangan. Atau sebaliknya bakhil. Ya. Makan 6 orang habis berapa? 8.000. Ya, tentu dia bakhil. Makan apa itu? Ya, di warteg aja enggak dapat. Bakhil seperti itu. Ah, pertengahan. Pertengahan orang makan itu pertengahan. Ya. Pakaian minuman, apalah yang pertengahan. Tidak terlalu bakhil, tidak terlalu boros. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan bebankan kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Artinya sesuai dengan kemampuan. Ya, yang Allah berikan kepada dia 1 juta, tentu Allah tidak akan membebani dia untuk bersedekah 10 juta, 100 juta. Karena Allah hanya berikan rezeki kepada dia 1 juta. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali berdasarkan yang telah Allah berikan kepada dia. Ya. Kemudian surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang telah kalian infakkan, maka Allah akan ganti itu. Allah akan ganti. Maka tidak boleh kita bakhil, sayang untuk menginfakkan harta kita, baik untuk diri kita, istri kita, anak kita, fakir miskin dan seterusnya. Karena apa? Ini janji Allah. Ya, dengan perjanjian yang merupakan syarat dan jawab. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Ya. Nanti akan kita baca hadisnya di mana malaikat, dua malaikat berdoa, yang satu doa baik, yang satu doa jelek. Doa baik untuk orang yang berinfak, bersedekah, doa jelek untuk orang yang bakhil, tidak mau sedekah padahal uangnya banyak. Kapan? Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap hari dua malaikat itu berdoa. Nanti kita baca hadis. Kita baca dulu hadis pertama atau hadis 259. Hadis pertama dari bab ini. Coba kita. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دري أبو هريرة رضي الله عنه يبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله satu dinar yang dia infakkan di jalan Allah, jalan Allah, peperangan, في سبيل الله, untuk membiayai pasukan, tentu ini adalah nafkah yang sangat besar. Karena dengan nafkah ini dia membela Islam, menghancurkan kekufuran dan orang-orang kafir, meninggikan kalimat Allah, ya, mengakibatkan adanya orang-orang yang akan menerima syahadah mati syahid, ya. Nah, ini disebutkan pertama kali, satu dinar yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, yang engkau sumbangkan fi sabilillah. Wadinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk raqabah. Apa raqabah? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak pahalanya sangat besar, sangat-sangat besar. Tapi sekali lagi, bukan berarti bahwa perbudakan diharamkan, tetap dihalalkan. Tapi memerdekakan budak pahalanya sangat besar. Wadinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. Kemudian satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin. Ya. Wadinarun anfaqtahu 'ala ahli. Dan dinar yang engkau infakkan untuk istrimu, keluargamu. Ya. Maka mana yang paling besar? Fisabilillah, untuk memberikan budak, untuk orang miskin, fakir termasuk di dalamnya, untuk keluarga. Padahal sama-sama satu dinar. Mana yang pahalanya paling besar? Iya, a'zamuha ajran allazi anfaqtahu 'ala ahli. Yang terbesar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluarga. Lihat. Ya, maka jangan bakhil terhadap keluarga. Terhadap anak, terhadap istri. Istri butuh jilbab, anak butuh buku-buku pelajaran, ya, biaya sekolah yang bagus dan seterusnya. Jangan bakhil kalau punya. Takalluf juga tidak boleh. Ya, tidak sanggup menyekolahkan anak di sekolahan yang mahal, ya, sekolahan yang kita kuat membayarnya, tidak boleh takalluf. Ini ya. Ini karena banyak keutamaan di situ. Misalnya sila, menyambung silaturahim. Karena dengan kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, famili kita, karib kerabat kita, ini di samping sedekah ada juga silaturahim. Ya, kalau kita sedekahkan kepada fakir, miskin, anak yatim, maka itulah pahala sedekah. Tapi yang kalau yang kita beri ini orang miskin, paman kita, sepupu kita dan seterusnya, ini pahala sedekah pula, pahala silaturahim juga. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, an-nafaqatu 'ala al-ahli min a'zamil qurbat. Memberi nafkah kepada keluarga ini adalah qurbat yang paling besar, sebesar-besar qurbat. Apa qurbat? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kaidahnya bahwa tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dalam hal ibadah mahdhah kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Bentuk taqarrub, bentuk qurbat ada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Maka siapa yang ingin dekat kepada Allah ada dua cara. Yang pertama mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Apa yang mahdhah? Salat, puasa, zikir, wirid dan seterusnya. Ini tidak boleh kita lakukan tanpa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan ghairu mahdhah. Apa? Nasihat tadi. Nolong orang. Ya, senyum. Ramah. Ya, membantu orang lain yang kesulitan dan seterusnya. Yang boleh kita lakukan tanpa contoh dari Nabi. Ya. Nabi tidak pernah mencontohkan nolong orang dengan cara membawa dia ke rumah sakit misalnya. Kita berbuat seperti itu berpahala. Itu berpahala karena itu ghairu mahdhah. Nah, ini memberi nafkah kepada keluarga, kata Bukhari, min a'zamil qurbat. Qurbat yang paling besar, sebesar-besar qurbat. Ya. Ucapan a'zamul qurbat, a'zamus syai, ini bukan berarti bahwa ter atau paling. Satu. Kalau kaidah bahasa Indonesia, kalau paling atau ter itu kan satu. Dalam bahasa Arab tidak. Ya. Maka disebutkan a'zamud dzunub, sebesar-besar dosa, akbarul kabair, dan disebutkan ini. Kan dia satu. Yang namanya paling. Ya. Maka dimaksud sebesar-besar qurbat adalah cara yang sangat baik, yang sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa afdalun nafaqat, dan seutama-utama nafkah. Nafkah yang paling utama. Wa hiya nafaqatun wajibah. Karena ini adalah nafkah yang wajib. Nafkah ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Memberi nafkah kepada keluarga yang agak jauh atau tetangga, nah ini tidak wajib. Tapi memberikan kepada anak istri wajib. Padahal bagaimana kaidahnya? Hal yang paling disukai oleh Allah adalah yang wajib. Yang paling disukai oleh Allah yang wajib. Ya, maka Allah lebih suka sholat 5 waktu daripada sholat duha. Walaupun sama-sama dicintai oleh Allah, kan kadar kecintaan beda. Gitu ya. Maka orang yang meninggalkan sholat duha, sholat rawatib, sholat witir, sholat tahajud tidak berdosa. Allah tidak murka. Tapi yang meninggalkan sholat 5 waktu, Allah murka. Lebih murka daripada terhadap orang yang berzina. Bahkan zina dengan ibunya. Ya, kaidah ini sudah sering kita bahas. Wattaqarrubu ila Allahi bil faraidi ahabbu ilaihi min ghairihi. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang wajib, itu lebih Allah sukai daripada melakukan taqarrub dengan cara melaksanakan hal yang tidak wajib. Hal-hal yang mustahab, salat sunat, puasa sunat dan seterusnya. Wa kadzalika fi hal silah, di samping itu memberi nafkah kepada keluarga itu bermakna silah, menyambung silaturahim. Padahal keutamaan silaturahim apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ini keutamaan yang sangat besar. Wa ijadil mahabbati wal alfa. Menimbulkan kecintaan dan kelembutan hati. Ya. semakin dia memberikan nafkah yang bagus kepada keluarga, tentu semakin dicintai. Ya, dan kecintaan yang didasari oleh materi seperti ini tidak dinafikan oleh Islam. Islam tidak menafikannya. Artinya persaudaraan Islam berdasarkan iman, berdasarkan Islam, tentu itu yang pokok. Ya, kita saling mencintai karena sama muslim. Betul. Tapi ketika kita saling memberi, saling menghadiahi, saling memberikan salam, maka akan lebih besar lagi rasa saling cintai. Ini tidak dinafikan. Ya. Orang memberi kita hadiah, memberi kita oleh-oleh, tentu kita merasa dihargai, merasa diperhatikan. Ya, akan saling mencinta. Ya, walaupun cinta yang awal, yang asal adalah cinta karena Islam, karena iman. Yang kedua, termasuk ta'liful qulub ya tadi ya, melembutkan hati, menundukkan hati. Ini dengan materi. Dan ini dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang baru saja masuk Islam, tentu keimanannya tidak seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ya, Nabi berikan berapa? Puluhan ekor unta. Bahkan Abu Sufyan, Muawiyah mendapat 100 ekor unta. Ya, ratusan juta hari ini. Kenapa? Untuk melembutkan hati. Ya. Yang kedua, hanya ada dua poin dari hadis ini. Abwabul infaqi fi sabilillahi katsirah. Pintu-pintu infak fi sabilillah itu jumlahnya banyak. Jadi bukan hanya satu, dua dalam perang saja, tidak. Ya. Misalnya al-infaqu fi sabilillahi litajhizil ghadah, menginfakkan harta fi sabilillah yaitu berupa persiapan-persiapan perang, membeli kuda, membeli peralatan, membeli senjata, amunisi dan seterusnya. Ini sangat besar. Ya. Wa tahrirul arqa liyanalu hurriyatahu. Kemudian di antara fi sabilillah adalah memerdekakan budak, yang dengan harta kita itu maka seseorang yang tadinya budak jadi merdeka. Ini keutamaan yang sangat besar. Wa sa'yu 'alal muhtajin wal masakin. Termasuk di antaranya berusaha membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh bantuan. Itu semua kebaikan, itu semua termasuk di sabilillah. Jam berapa? Jam 10. Ya. Satu lagi hadis masih semakna dengan hadis berikutnya. Wa an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah. Wa yuqal lahu Abu Abdurrahman. Ada juga yang menyebut Abu Abdurrahman. Satu orang. Ya, Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah. Dari sini kita tahu bahwa satu orang kunyahnya bisa dua. Ya, satu orang kunyahnya bisa dua. Ini kan satu orang. Tauban. Tauban Maula Rasulullah. Ya. Tauban bin Bujud. Satu orang, tapi kunyahnya dua. Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Mungkin anak pertama dan anak kedua. Ya, boleh. Boleh. Maka keliru, ini perkataan para ulama, apa yang menjadi keyakinan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu mendhaifkan hadis tentang musik, karena di dalamnya ada rawi satu orang yang kadang disebut Abu Malik, kadang disebut Abu Sa'id al-Asja'i. Ya, maka didhaifkan rawi ini dan beliau mendhaifkan hadis itu. Padahal yang benar tidak. Ya, yang benar satu orang kunyahnya dua, enggak masalah. Satu orang kunyahnya dua tidak masalah. Ya, maka pendapat yang rajih dari para ulama ahli hadis berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hazm bahwa hadis tentang haramnya musik sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul. Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki. Tentu perempuan masuk di sini. Ya, ketika disebut ar-rajul, ketika disebut al-mukmin, ketika disebut al-muslim, maka al-muslimah, al-mukminah masuk di sini. Ini faedah. Ya, apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada seorang laki-laki, maka otomatis yang wanita wajib pula. Apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada wanita, tentu yang laki-laki wajib pula. Apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada satu orang, maka seluruh kaum muslimin wajib pula melakukan. Ya, kecuali kalau ada dalil khusus. Ya, misalnya tentang haid, tentang nifas, tentu ini khusus wanita. Tentang wajibnya sholat berjamaah, ini khusus laki-laki. Wajibnya berjihad, ini khusus laki-laki. Wajibnya bepergian keluar kota dengan membawa suami atau mahram, ini khusus wanita. Ya, karena memang ada dalil khususan. Yang tidak ada dalil, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ini mudzakkar apa muannats? Mudzakkar. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu. Kalau wanita kan amanna, nunnya pendek. Ya. Tetapi yang wanita pun wajib puasa. Karena kaidahnya seperti itu. Perintah Allah dan Rasulnya untuk laki-laki otomatis perempuan juga. Untuk perempuan laki-laki juga. Dan seterusnya. Maka disebutkan di sini afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul, sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan adalah dinarun yunfikuhu ala 'iyali, adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Makna dengan hadis tadi. Wa dinarun yunfikuhu ala dabbati fi sabilillah. Yang kedua, dinar yang ia infakkan, yang dia sumbangkan untuk dabbah. Apa dabbah? Ya, kuda bisa, unta bisa, kendaraan. Kalau sekarang, ya tidak harus itu. Ya, apa saja peralatan perang. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian, wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Yang ketiga, dinar yang ia infakkan untuk sahabatnya, untuk saudaranya, untuk temannya yang berjuang fi sabilillah. Artinya, dia tidak bisa berangkat. Mungkin karena sakit, mungkin karena uzur tertentu. Nah, dia berikan kudanya, dia berikan untanya, dia berikan senjatanya untuk temannya. Ini pun sebaik-baik nafkah. Ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tentu ini berurutan. Karena kaidahnya apa? Ibda bima bada Allah wa Rasul. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya secara tartib, maka kita harus mengikuti secara tartib. Ya, misal tentang wudu. Misal tentang wudu. Ya, faksilu wujuhakum. Yang pertama kan gitu. Maka harus wajah dulu sebelum tangan, kemudian mengusap kepala. Karena urutannya seperti ini. Inna Safa wal Marwata min sa'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah. Maka sa'i itu dari mana ke mana? Ya, dari Safa ke Marwah, apa Marwah ke Safa? Sofa ke Marwah, karena Allah sebutkan inna sofa wal marwah. Iya. Maka orang yang sa'i sengaja dari Marwah ke Sofa tentu tidak sah. Ya, menyelisihi dari dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melakukan dari Safa ke Marwah itu menafsirkan ayat ini. Ya, nah, termasuk ini. Nabi menyebutkan pertama kali untuk keluarganya. Nomor dua, untuk kendaraannya fi sabilillah. Yang ketiga, untuk saudaranya yang akan berangkat berjihad fi sabilillah. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam. Hanya ada satu qaid dari hadis ini. رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقات. رسول الله صلى الله عليه وسلم mentartibkan, mengurutkan keutamaan nafkah. Jadi kan keluarganya dulu, kemudian fisabilillah, kemudian untuk orang yang akan fisabilillah. وَبَيَّنَ أَهَمِّيَّتَهَا وَفَضْلَهَا. Rasul juga menerangkan mana yang lebih penting, mana yang lebih afdol. Dan ini kaidah dalam beramal, termasuk kaidah dalam berdakwah. Al-aham fal-aham. Mana yang paling penting, kemudian setelah itu. Ya. Saya ini setelah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dakwah ini, orang yang dakwah ini, dai itu seperti dokter. Seperti tabib, ya. Apa yang akan dilakukan oleh si dokter terhadap pasiennya yang menderita berbagai macam penyakit, ya. Misalnya dia luka parah mengucurkan darah, ya. Di samping itu dia pahanya panuan misalnya, ya. Maka apa yang dilakukan oleh seorang dokter, tentu yang bahaya itu, yang paling penting itu. Gak mungkin itu darah muncul di diemin, dia sibuk ngurusin panunya di paha. Ya ini bukan dokter namanya. Ya bukan dokter. Tentu dokter tidak akan seperti itu. Begitu pula dai. Maka yang harus diperhatikan oleh si dai terhadap mad'unya yang didakwai tentang apa? Tentang apa? Akidah tauhid ini sangat besar bahaya kalau salah. Sebab kalau tauhid salah, keluar dari Islam. Akidah salah, keluar dari Islam. Kafir kharijun anil millah. Ya, tapi kalau akhlaknya keliru, akhlaknya salah, dia masih muslim. Ya, orangnya berangasan, orangnya selengean misalnya. Dia masih muslim. Ya, apakah ada orang selengean, berangasan, akhlaknya buruk? Dan di samping itu dia syirik, dia main dukun, dia percaya dengan jimat-jimat, dia menyembah kuburan. Tentu dakwah pertama kali yang dinasihatkan kepada dia apa? Agar bertaubat dari syirik, kembali kepada tauhid, memperbaiki akidah. Begitu. Akhlak nanti dulu. Setelah tauhidnya benar, tauhidnya hak, akidahnya sahihah, yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam, tidak keluar dari Islam. Baru setelah itu yang lain, ibadahnya, muamalahnya, ya, akhlaknya, gitu. Sangat disayangkan sebagian dai hari ini tidak seperti dokter tadi. Ya, barangkali seperti tadi, ngurusin panu melulu, ya, keburu mati, darah mengalir terus, bahaya. Ya, maka seorang dai seperti itu, tauhid, akidah. Tanamkan para dai di mimbar dimanapun harus menomorsatukan dakwah tauhid. Ya, prioritas utama. Ya. Sebelum daulah tentunya. Sebelum daulah Islamiyah. Buat apa punya daulah Islamiyah? Rakyatnya pada nyembah kuburan, pada main jimat. Ya, buat apa? Percuma. Ya, dan sebentar saja kekuatannya nanti akan ambruk. Karena Allah sudah tegaskan akan mengazab, akan memberikan bala, ujian, malapetaka bagi kaum muslimin yang jatuh ke dalam syirik. Bagaimana negeri kita hari ini? Bala, bencana, lumpur, banjir, dan seterusnya. Ya, lihat bagaimana keadaan kaum muslimin hari ini? Riuh. Jimat-jimat yang dulu hanya ada di puncak gunung, sekarang ke kota-kota. Ya, yang dulu tidak ada acara seperti itu di televisi, hari ini ada. Pengkui. Ya, ini hati-hati Bu, jangan madep ke sini, rezekinya seret. Ini ditampakkan di televisi, dijual dan laku. Ini rupanya yang menyebabkan Allah murka, maka Allah azab terus. Maka tidak ada jalan bagi bangsa kita kecuali bertaubat dari syirik. Berakidah sahihah, memperbaiki akidah kita, bertauhid yang benar. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan lain kecuali dari Allah Rabbul Alamin. Ya, itu yang pertama. Ya, bukan dengan cara tumbal sulam yang kita lihat, atau malah keliru dengan subhat-subhat yang keliru, malah melakukan bid'ah-bid'ah. Ya, ingin selamat dari bencana, kemudian perintahkan kaum muslimin untuk doa bersama, dan lebih dahsyat lagi apa? Memerintahkan untuk yang biasa ke gereja juga berdoa kepada Tuhannya di wihara-wihara. Ya, baru dengar tadi sore Menteri Agama memerintahkan seperti itu kepada kaum muslimin, minta kepada Allah, kepada orang-orang kafir juga suruh minta kepada Tuhannya. Subhanallah waliyadubillah. Ya, jadi Tuhan itu banyak. Tuhan banyak. Ya. Ayo. Dahsyat. Maka jalan keluar bagi kaum muslimin di negeri kita ini adalah dengan ilmu, tauhid, akidah. Ya. Tidak ada jalan lain. Fa'a'zamuha al-nafaqatu al-iyal. Maka setelah Nabi mengurutkan itu, ternyata yang terbesar adalah nafkah untuk keluarga. Dhumman nafaqatu ala tajhizi nafsihi wa i'dadi silahi lil jihad fi sabilillah. Setelah nafkah untuk keluarga, maka yang terbesar nomor dua adalah nafkah untuk membiayai perang dengan membeli senjata untuk jihad fi sabilillah. Ini nafkah yang sangat besar. Ya. Yang ketiga, dhumman nafaqatu ala al-ikhwah, menafkahkan kepada saudara-saudaranya, li'aunihim lil-khuruji muqatilina fi sabilillah, dalam rangka membantu mereka untuk khuruj. Untuk khuruj, keluar kan? Khuruj muqatilina fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ya, bukan khuruj keliling sana kemari. Ya, bawa kompor, bukan. Ya, tetapi khuruj fi sabilillah, perang. Tentu ketika imam mewajibkan. Ya, kita salat isya dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.